sudah kau datang padaku. Setelah ku dapatkan penggantimu, kini hatiku tertutup untukmu. Cukup sudah penderitaanku. Mengapa dulu kau tinggalkan apapun padaku? Kala itu cintaku sedang tumbuh. Kau biarkan menjadi layu. Kini kau datang lagi padaku. Kau tinggalkan diriku tanpa pesan apapun padaku. Kala itu cintaku sedang tumbuh. Kau biarkan menjadi layu. Kini kau datang love.